بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا عباد الله، para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan, melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Juga serta salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada nabi kita, kepada sayyidina wa maulana wa khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita di hari ini untuk duduk di masjid Allah dan untuk membahas beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang kitab yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala, Ad-Da'u wad-Dawa. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya Abu Talib. Ketika itu Abu Talib sudah di hujung hayatnya, dikelilingi oleh beberapa tokoh kufar Quraisy. Rasulullah SAW datang kepada dia. Rasulullah mengatakan kepada dia: ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai bapakku, wahai pamanku, ammi, pamanku, kul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajulahaka biha indallah. Rasulullah mengatakan kalimat ini jika engkau ucapkan, ya baginda, wahai pamanku, aku akan bela engkau nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisinya Abu Talib ketika itu ada beberapa tokoh musyrikin. Apa kata mereka? Atarghabu an millata mat Abil Muttalib? Apakah engkau benci dari ajaran nenek moyang kita? Rasulullah mengulang lagi. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Kalimat yang akan jadi hujjah aku membela engkau nanti di sisi Allah. Di dalam hadis ini disebutkan famata alal kufur. Abu Talib mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Hati kita tunduk kepada Islam, hati kita berpikir tentang akhirat, bahkan diri kita ingin untuk melakukan amal soleh, itu sebuah hidayah yang besar. Gak ada yang bisa mewariskannya. Tidak bapak kepada anak, tidak suami kepada istri, tidak seperti Rasulullah, ponakan kepada paman. Innaka la tahdi, tidak akan bisa. Padahal kalau kita melihat kisah Abu Thalib, Rasulullah SAW bersama Abu Thalib itu semenjak Rasulullah SAW berusia di bawah 10 tahun. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW sudah berusia 40 tahun lebih. Berapa tahun Rasulullah bersama Abu Thalib? 30 tahun lebih. Bahkan dalam sebuah kisah-kisah sejarah dikatakan Abu Thalib tidak mengizinkan seorang pun tidur di atas dipan dan ranjangnya Abu Thalib kecuali Rasulullah SAW. Karena cintanya dia kepada Rasulullah. Anaknya sendiri Ali bin Abu Thalib belum tentu berani melakukan itu. Kebenaran yang ada pada Rasulullah dia tahu. Kejujuran yang ada pada Rasulullah dia tahu. Tapi hidayah biadillah. Hidayah ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kecintai. Innaka la tahdi man ahbabt, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang menjadi khitab? Siapa yang jadi ajak bicara di sini? Baginda Rasulullah. Rasulullah dikatakan engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Begitupun kita. Kita enggak bisa memberikan hidayah kepada anak kita. Kita enggak bisa memberikan hidayah kepada istri kita. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Hidayah terbukanya hati untuk mau melakukan dan mengamalkan Islam. Tapi yang harus kita lakukan adalah doa. Serahkan kepada Allah. Allah muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Allah jika membolak-balikkan hati, tidak ada yang tidak mungkin, semua akan terjadi. Allah dialah yang merajai hati kita. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga ketika Allah telah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita kesadaran bahwa pentingnya belajar agama, Allah memberikan kita ketukan bahwa kita harus beribadah kepada Allah, itu nikmat yang besar. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan ini. Bahkan nikmat ini, nikmat kesadaran bahwa kita hidup untuk mati, kesadaran bahwa hidup untuk ibadah, kesadaran bahwa kita harus menghambakan diri kepada Allah, nikmat ini lebih besar daripada nikmat dunia dan seisinya. Sebesar apapun nikmat dunia, tidak akan bisa menukar nikmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidayah, taufik, dan anugerah Allah ini haruslah kita menjaganya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam buku Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat. Subhanallah. Hari ini kita akan masuk kepada poin. Sebelumnya kita masuk kepada poin bahwa maksiat itu akan menjadikan tudha'if, melemahkan seorang hamba ketika di hadapan jiwanya sendiri. Apa sih maksudnya saat maksiat melemahkan hamba di hadapan jiwanya sendiri? Maksudnya orang yang melakukan maksiat dia sendiri tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Orang yang melakukan maksiat, dia sendiri tidak bisa merajai keinginannya sendiri. Ketika dia tidak ingin maksiat, dia tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya maksiat tetap mendorong dirinya. Itu namanya tudha'if, melemahkan dirinya di hadapan jiwanya sendiri. Bahkan kata Ibnu Qayyim, puncaknya ketika dia butuh dorongan dirinya, ketika dia butuh kekuatan jiwanya, di akhir hayatnya jiwanya tidak mau menolong dia, bahkan berkhianat kepada dia. Kapan itu terjadi? Ketika dia tahu bahwa dia butuh mengucapkan la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dia butuh mengucapkan la ilaha illallah. Dia butuh pertolongan jiwanya agar jiwanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena jiwanya mengkhianatinya dan dia lemah di hadapan jiwanya, jiwanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia berusaha mengucapkannya, dia tidak akan mampu mengucapkannya. Ini kata Ibnu Qayyim, bahwa maksiat menjadikan seorang itu lemah kepada jiwanya. Dia enggak bisa ngelawan dirinya sendiri. Seolah-olah kebaikan, ketaatan, kesolehan itu berat bagaikan mikul beras bertonton. Enggak mampu saya. Apa sebabnya? Jiwanya lemah. Apa yang melemahkan dia? Kemaksiatan dia yang melemahkannya. Dan ini bahaya. Jika seorang itu jiwanya lemah, walaupun tinggi keinginannya, tinggi harapannya, tinggi keinginan kekuatannya, tetap dia tidak akan bisa melakukan. Tinggi keinginannya, nanti malam saya harus sholat subuh berjamaah. Tinggi keinginan. Ditaruhlah jam beker satu. Ditaruh satu lagi HP. Semua alat dimasukin di kamar dia supaya bisa bangun subuh. Tapi ketika yang lemah jiwanya, tetap saja alat yang banyak gak membangunkan dia. Apa yang menyebabkan dia lemah? Jiwanya yang lemah. Berapa banyak orang tahu bahwa dia jatuh dalam dosa dan maksiat, tapi dia bagaikan orang yang terdorong oleh ombak yang gak bisa mengelak. Terdorong terus melakukan. Ini bahaya. Apa puncak bahayanya? Puncak bahayanya ketika dia terus terdorong dengan kemaksiatannya, dan karena dia tidak bisa menguasai dirinya, nanti akhirnya dia katakan, saya berbuat dosa karena Allah memaksa saya. Iyadzubillah. Padahal Allah tidak pernah memaksa kita berbuat dosa. Allah gak pernah memaksa kita berbuat zina. Allah gak pernah memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lalu kenapa saya gak bisa melawan diri saya sendiri? Jiwa saya menorong pada itu. Ini yang sering kita katakan, akhirnya orang membenarkan ganti kelamin. Ya subhanallah. Kata dia, ini saya terpaksa karena jiwa saya mendorong seperti ini. Tidak. Tidak akan mungkin jiwa kamu mendorong kamu kepada perbuatan itu kecuali engkau telah menjadikan jiwamu lebih buas daripada dirimu. Ketika dia lemah menghadapi dirinya, syaitan menguasai dirinya, syaitan bahkan menguasai hawa nafsunya, dia sudah tidak mampu lagi bergulat antara kebaikan dan ketaatan, antara kemaksiatan dan kejelekan. Sudah tidak ada tenaga. Sehingga seolah-olah kemaksiatan itu sudah jadi takdir dia. Apa dampak yang lebih jelek lagi? Ketika dia sudah tidak mampu menahan dirinya, tidak mampu menguasai dirinya, yang dia salahkan Allah. Lebih parah tidak, Pak? Orang kalau melakukan maksiat tapi masih menyalahkan diri sendiri, itu dosa, tapi dosa masih level tingkat awal. Tapi orang kalau sudah melakukan dosa, ketika dia berdosa yang dia salahkan Allah, jangan harap dia tobat. Karena dia gak merasa bersalah. Yang salah siapa? Allah. Kufur tidak? Kufur. Berarti engkau menuduh Allah, memaksa engkau melakukan maksiat, lalu Allah memasukkan engkau ke neraka. Kemana keadilan Allah? Allah paksa, lalu Allah masukkan neraka. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang terjadi ketika kemaksiatan dibiarkan di dalam dirinya, dia tidak mampu menguasai diri. Ini dikatakan tudhaifu nafsah. Maksiat itu akan menjadikan diri dia lemah. Lemah dia menghadapi dirinya sendiri. Dia punya keinginan, tapi keinginan tidak bisa ditunaikan. Sekarang kita bahas lagi permasalahan yang hampir sama. Wal ma'asi ta'mal qalb. Maksiat itu membutakan hati. Wa tudhaiful aql. Dan melemahkan akal. Subhanallah. Maka kata para ulama, ya, setiap orang yang melakukan maksiat pasti jahil, pasti bodoh. Betul, Pak. Coba berpikir dengan otak yang jernih, setiap kemaksiatan itu pasti adalah kebodohan. Dan orang yang melakukan kemaksiatan akan menyebabkan ta'mal qulub, hatinya buta. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan orang buta itu orang yang buta matanya, bukan. Matanya bisa lihat ini minum, ini buku, bisa lihat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu hati mereka yang ada di dada. Orang kalau sudah hati buta, kenapa buta? Gelap. Enggak bisa melihat. Enggak ada terang dan enggak ada cahaya. Itulah hati orang yang dipenuhi dengan maksiat, hatinya akan menggelap. Akan kita bahas di sini apa yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwa hati itu akan menjadi buta. Jadi kalau orang hatinya buta, mau 1000 dalil kita sampaikan kepada dia, mau kita panggilkan orang paling jago retorika dan memberikan penjelasan kepada dia, selalu ada jawaban untuk ngeles. Dan selalu dia siapkan jawaban argumen untuk menolak kebenaran. Orang seperti ini ta'mal qulub, hatinya yang buta. Dan ini sudah ada. Sudah ada di zaman siapa? Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ada. Ketika zaman Rasulullah SAW, ya Muhammad kalau engkau benar coba tunjukkan kepada kami kehebatan kamu. Kalau kamu betul-betul Nabi, tunjukkan kepada kami mukjizat kamu. Allah tunjukkan mukjizat. Banyak Allah tunjukkan mukjizat. Salah satu mukjizat apa? Dibelahlah bulan. Iktarabatis sa'ati wa syaqqal. Telah dekatlah hari kiamat dan bulan terbelah. Ketika bulan terbelah apa mereka bilang? Itu mah sulap. Ada jawaban. Mereka minta ketika dibuktikan itu mah sulap, itu mah sihir, itu mah perbuatan Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Maka ini pula menjadi pelajaran bagi kita, jangan pernah sedih dengan orang yang sudah buta mata hatinya. Jangan pernah sedih. Kenapa? Dia sendiri yang menyesatkan dirinya. Bukan Allah. Allah tidak akan menyesatkan seorang hamba kecuali si hamba tadi telah menempuh jalan sehingga Allah biarkan dia dari kesesatan. Allah tidak akan menyesatkan seorang hamba kecuali si hamba tadi telah memilih sebuah jalan yang jalan itu sebab Allah biarkan dia di atas kesesatan. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin Allah menyesatkan seorang hamba tanpa sebab. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin Allah memberikan hidayah taufik kepada seorang hamba tanpa sebab. Allah masukkan dia ke surga karena sebab, Allah biarkan dia di atas kesesatan karena sebab. Kita diperintahkan Allah menempuh sebab. Man yurid an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan fa ka'annama yas'ada fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah bagi dia, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Allah lapangkan dadanya untuk nasihat. Allah lapangkan dadanya untuk majelis taklim. Allah lapangkan dadanya untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Wa may yurid an yudillah, barang siapa yang Allah inginkan sesat untuk dia, yaj'al sadrahu dayyqan haraj, Allah jadikan hatinya sempit. Haraj, berat. Fakaan namanya sa'ada fis sama, bagaikan orang naik ke langit. Subhanallah. Dengar nasihat sempit, dengar orang ngajak amar ma'ruf nahi mungkar langsung marah. Dengar orang baca Quran dibilang munafik. Dengar orang baca azan bikin ribut. Subhanallah. Hatinya sempit ketika mendengar kebaikan. Kenapa? Ya ja'al sadrahu dayyqan. Allah jadikan hatinya sempit. Kenapa yang satu Allah jadikan hatinya lapang, yang satu Allah jadikan sempit? Kenapa Allah pilih si fulan jadi lapang, kenapa Allah si fulan menjadi sempit? Karena si fulan telah menempuh sebab agar Allah lapangkan dadanya. Karena si fulan telah melakukan jalan sehingga Allah sempitkan dadanya. Salah satu sebab Allah melapangkan dada kita untuk Islam adalah maunya kita datang ke masjid. Coba Pak, contoh satu. Yang satu orang gak pernah sholat. Kalau gak pernah sholat, kapan mau ke masjid? Kalau dia gak pernah ke masjid, kapan dia mau ketemu orang baik? Kalau dia gak pernah ketemu orang baik, kapan dia mau dengar majelis taklim? Kalau dia gak pernah dengar majelis taklim, kapan dia mau dapat nasihat? Maka hidupnya terus dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Gak mau sholat. Asalnya gak mau sholat, Allah jadikan dia terus di atas di atas kesesatan. Karena faktor-faktor dapat hidayah dia tinggalkan. Coba orang yang sholat, gara-gara dia sholat, dia mau ke masjid. Awalnya cuma datang ke masjid mau sholat. Datang pertama gak kenal, datang kedua gak kenal, datang ketiga kenal sama teman yang di masjid. Sudah mulai nih, ketemu satu hidayah apa? Berteman dengan orang baik. Ngobrol sama teman, awalnya bercanda. Bagaimana dia gak datang ke masjid, ditanya, kemana aja ente gak pernah ke masjid? Pertanyaannya ringan, kemana aja ente gak pernah ke masjid? Padahal itu cambuk. Ente itu teman ana loh, ente gak ke masjid ana cariin. Besok kalau gak ke masjid gak enak, entar nanti ditanyain teman ana. Hidayah tidak? Hidayah pak. Itu hidayah, sebab hidayah. Udah ketemu, udah ngobrol, si teman bilang, ayo duduk di majelis. Awalnya duduk di majelis, cuma pengen tahu, diajak sama teman, dengar. Tapi yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam, masuk, serep, masuk agama. Kenapa? Ternyata faktornya sholat. Sholat, ketemu teman jadi akrab sama teman, diajak ngobrol, akhirnya ngajak majelis taklim. Begitu jadi sering majelis taklim, sadar ilmu itu penting. Kapan dia sadar ilmu itu penting? Kapan Allah lapangkan dada ke Islam? Karena ada faktor kebaikan yang dia lakukan. Ayat yang lebih jelas, Allah mengatakan dalam surat Al-Lail, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil." Adapun orang yang a'ta, memberikan hartanya, "wa saddaqa bil husna," dan dia membenarkan tentang husna, "fasanu yassiruhu lil yusra," kami mudahkan dia ke surga. Kalau Allah sudah mudahkan ke surga, adakah kemudahan yang lebih baik dan lebih berharga daripada kemudahan ke surga? Kenapa Allah mudahkan dia ke surga? Fa'amma man a'ta wattaqa, dia memberikan hartanya dan bertakwa. Wa'amma man bakhila wastagna, ayat setelahnya, adapun yang bakhil, wastagna, merasa sombong, enggak butuh sama orang, wa kadzdzaba bil husna, mendustai kebaikan. Dikatakan hadis dia enggak percaya, dikatakan Quran dia enggak percaya, dikatakan hukum-hukum Islam dia enggak percaya. Fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Kenapa Allah mudahkan dia ke neraka? Awalnya dia sudah mendustai. Yang menjadi pelajaran kita bahwa kebaikan itu sumber hidayah. Kemaksiatan itu sumber sebab Allah membiarkan kita di atas kesesatan. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin Allah memudahkan ke neraka kecuali ada sebab bahwa dia telah memilih ke neraka. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin Allah memilih seorang dapat hidayah kecuali dia pasti terpenuhi dalam dirinya faktor-faktor untuk mendapatkan hidayah. Tempuh jalan supaya dapat hidayah, Allah yang mudahkan kita. Maka ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW, "Man yuridillahi bi khairan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Ilmu, faktor dapat hidayah. Hidayah, perahu kita menuju surga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Qayyim, "Wa min uqubatiha anna ta'mal qalb." Di antara hukuman dan hukuman-hukuman orang yang melakukan kemaksiatan, hatinya menjadi buta. Apa sih buta, Pak? Buta itu enggak bisa melihat, enggak bisa tahu, juga udah enggak peka. Kalau hatinya buta, maka dia enggak bisa lagi lihat yang benar, enggak bisa lagi nilai yang benar. Bahkan hatinya sudah tidak lagi bisa merasakan kebenaran. Ketika ibadah, hatinya sudah mati, enggak merasa nikmat ibadah. Sementara orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dibacakan ayat-ayat Allah, hati mereka lin, hati mereka melembut. Ketika hatinya masih hidup. Tapi ketika hatinya sudah mati, a'ma, buta. Fa in lam ta'ma ad'afat basiratuh. Kalau enggak sampai buta, paling tidak melemahkan pandangannya. Walai but, harus pasti melemahkan pandangannya. Ya agak buram. Jadi buram antara hak dan batil. Kalau buta sama sekali gak lihat. Ini bukan, jadi buram. Yang benar ragu, yang salah juga bimbang. Terus dia di atas abu-abu dan kebimbangan. Ini mulai melemah pandangannya. Wa qataqaddam bayan anna tudha'ifu labud fa idza 'amal qulub wa dha'afa fata min ma'rifatul huda wa quwwatihi ala tanfidi fi nafsihi wa fi ghairihi bihasabi dha'fi basirati wa quwwatihi. Jika hati telah membuta atau hati tadi telah melemah kekuatan pandangannya, maka akan hilang ma'rifatul huda, akan hilang bagaimana dia mengenal petunjuk, dan akan hilang kekuatan dia untuk melakukan kebaikan. Wa fi ghairihi bihasabi dha'fi basirati wa quwwati. Ini sesuai dengan kelemahan pandangannya dan hilangnya kekuatannya. Fa innal kamalu insan madaruhu ala aslain. Karena kesempurnaan manusia itu berputar di antara dua perkara. Semakin sempurna dua ini, semakin sempurna kedudukan manusia di hadapan Allah. Tapi semakin lemah kedua ini, semakin jauh, semakin lemah dan semakin terpuruk di hadapan Allah. Kata Ibnu Qayyim, fa innal kamalul insani madaru ala aslain. Kesempurnaan manusia itu ada berputar pada dua perkara, dua usul. Yang pertama, ma'rifatul haq minal batil. Mengetahui yang hak daripada yang batil. Wa itharu alaih. Yang kedua, dia mendahulukan al-haq daripada yang batil. Jadi apa yang pertama? Semakin tinggi ma'rifat kepada hak, kepada kebenaran, semakin tinggi dudukannya di mana Allah. Maka Allah mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarfa'u min ibadi inna ma yakhsha min ibadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan punya ilmu di antara kalian. Ilmu untuk apa? Ma'rifatul haq anil batil. Tahu yang benar, tahu yang salah. Bagaimana orang mau berjalan kepada Allah sementara dia enggak tahu rambu-rambu untuk menuju Allah? Yang penting saya semangat, semua ditabrak, enggak bisa. Mau berjalan ketemu Allah, mau berjalan menuju Allah, tentu jalan sesuai rambu-rambu yang Allah tentukan. Kita mau pergi dari Nurullah Kalibata mau pergi ke Blok M. Tapi rambu-rambunya enggak diperhatikan, semua rambu ditabrak, kira-kira nyampe atau malah nyasar? Seperti itu orang menuju Allah. Dia harus tahu dulu mana sih petanya, bagaimana sih menuju arahnya. Itu namanya ilmu. Dia enggak tahu, oh saya yang penting sholat malamnya rajin, Ustaz. Saya puasanya rajin, Ustaz. Ternyata di siang harinya dia bergulut dalam riba. Bisakah dia maju cepat dan melejit di hadapan Allah? Lah, kenapa dia enggak bisa melejit? Ternyata ketidaktahuannya tentang riba. Betul tidak? Banyak orang yang semangat ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmu sehingga banyak melakukan kesalahan-kesalahan tanpa dia sadar. Yang kesalahan-kesalahan ini pada hakikatnya menghambat dirinya untuk berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, orang yang ingin berjalan menuju Allah, yang dia harus tahu pertama kali adalah rambu-rambu agar dia cepat menuju Allah. Ini yang dikatakan ilmu. Semakin sempurna ilmu seseorang, semakin dia dekat dengan Allah. Karena dia tahu apa yang Allah benci dan tahu apa yang Allah sukai. Ketika dia diberikan pilihan antara dua pilihan, yang seolah-olah dua-duanya Allah cintai, karena kekurangan ilmunya, dia tidak bisa memilih yang mana yang terbaik. Dia tahu dua-duanya baik, tapi dia enggak tahu mana yang terbaik. Kenapa? Kelemahan ilmunya. Tapi orang berilmu, dia bukan hanya tahu dua-duanya baik. Kalau tahu dua-duanya baik, semua orang tahu bahwa ini dua-duanya baik. Tapi dia tahu mana yang terbaik ketika dia ingin menuju Allah. Sehingga ilmunya mengantarkan dia lebih cepat dan lebih dekat kepada Allah. Itulah yang Allah katakan, Allah mengangkat orang-orang berilmu berapa derajat. Karena dengan ilmunya dia bisa mengambil keputusan yang Allah cintai. Yang kedua, asal atau pondasi yang menyebabkan manusia sempurna di hadapan Allah setelah selain ilmunya, itharuhu alaih, dia mendahulukan ilmunya daripada nafsunya. Kadang-kadang orang punya ilmu, Pak, udah tahu yang benar, udah tahu yang salah, tapi tetap saja yang salah yang dia lakukan. Ini pun menghambat jalan dia kepada Allah. Kalau ilmunya sudah sempurna, kekuatan tekadnya untuk melakukan kebenaran pun sempurna, maka sempurnalah dia di hadapan Allah. Kalau ilmunya sempurna, udah tahu yang benar, udah tahu yang salah, tapi tetap mengerjakan yang salah, tetap dia terseok-seok untuk menghadap Allah. Ini dikatakan itharuhu alih, dia tetap mendahulukan yang hak, yang benar daripada nafsunya untuk menghadapin Allah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, فَمَا تَفَاوَتَتْ مَنَازِلُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِقَدْرِ تَفَاوُتْ مَنَازِلَهُمْ فِي هَذَيْنِ أَمْرَيْنِ. Tidaklah berjenjangnya manazilul khalq, berjenjangnya jabatan-jabatan manusia, kedudukan-kedudukan manusia di sisi Allah, baik di dunia dan di akhirat, kecuali sesuai dengan perbedaan kedudukan mereka di dalam dua perkara ini. Kalau dua perkara ini sempurna dia, maka makin sempurna kedudukannya di hadapan Allah. Tapi kalau dua perkara ini dia lemah ilmunya, lemah amalnya, maka dia akan sesuai di hadapan Allah dengan lemah ilmunya dan amalnya. Dalilnya, wa huma alladzani asna Allah subhanahu wa ala anbiya'ihi bihima fi qawli ta'ala. Yang kedua ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya ketika nabinya memiliki dua perkara ini. Allah berfirman dalam surat Sad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur, ingatlah hamba-hamba kami, ingatlah hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah? Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Disebutkan tiga orang ini adalah hamba Allah. Ketika ada manusia yang diberikan julukan dan diakui oleh Allah sebagai hamba, berarti dia manusia mulia. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena kita diciptakan untuk menjadi penghambaan kepada Allah. Kita sholat fungsinya untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah. Kita puasa Ramadan fungsinya untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah. Kita puasa Ramadan, kita haji, kita kurban, menyembelih hewan untuk apa? Penghambaan diri kepada Allah. Tapi penghambaan diri kita kepada Allah belum tentu Allah akui penghambaan kita. Kita sholat mengaku sebagai hamba Allah, apakah betul penghambaan kita telah Allah akui sebagai penghambaan? Belum. Bisa jadi kita yang ngaku, ya Allah aku ini hambamu, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Karena kekurangan kita, baik kekurangan keikhlasan atau kekurangan amal. Tapi Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub, Allah katakan mereka hambaku. Berarti penghambaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka sudah mendapatkan nilai rekomendasi mereka terbaik. Penghambaan mereka benar. Maka jika ada makhluk yang dikatakan hamba oleh Allah dan dia adalah hambaku, berarti dia sudah mulia di hadapan Allah. Karena tugasnya sempurna. Diakui sebagai hamba. Kita mengaku sebagai hamba, tapi belum tentu diakui sebagai hamba Allah. Betul atau salah saya bilang? Betul, Pak. Kita hanya mengaku sebagai hamba Allah, tapi penghambaan kita belum datang dari langit langsung mengatakan engkau hambaku. Tapi kita terus berharap semoga penghambaan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga baginda Nabi kita Muhammad. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdina, kepada hamba kami, siapa yang diinginkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dikatakan abdina, hamba kami. Penghambaannya sempurna. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Siapa yang diisrakan? Rasulullah. Penghambaannya sempurna. Allah akui penghambaannya. Kenapa di sini dalam ayat ini, kita kembali ke dalam ayat ini, kenapa Allah katakan abdina, hamba kami Ibrahim, hamba kami Ishaq, hamba kami Ya'qub, penghambaan mereka yang sempurna, wadhkur, ingatlah mereka. Ternyata Allah sebutkan kelebihan mereka. ulil aidi wal absar. Mereka itu yang memiliki aidi wal absar. Ulil aidi wal absar, aidi itu tangan, kekuatan. Atau bisa diartikan kekuatan ya. Aidi itu bukan tangan tapi kekuatan. Bukan tangan tapi kekuatan. Mereka hamba-hamba kami ulil aidi, yang memiliki kekuatan, wal absar, dan memiliki pandangan. Itu yang dikatakan absar, pandangan hati, basirah. Absar itu basirah, pandangan hati untuk menilai kebenaran. Ternyata penghambaannya Ibrahim, penghambaannya Ishak, penghambaannya Yakub, dikatakan dia hamba karena dia memiliki dua sifat ini. Memiliki kekuatan dan memiliki absar, basirah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Fal aidi al-qawi. Aidi di sini adalah bukan tangan tapi adalah kekuatan. Kekuatan fi tanfidil haq, kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Kekuatan, kemampuan untuk menerapkan kebenaran. Karena sebagian orang tahu kebenaran tapi enggak mampu dan tidak kuat untuk menerapkan kebenaran. Tidak untuk dirinya, tidak untuk keluarganya, tidak untuk orang dekatnya. Enggak mampu. Tahu hak tapi enggak bisa menunaikan. Wa aidi di sini kekuatan bukan hanya kekuatan fisik tapi kekuatan, kemampuan untuk menerapkan kebenaran. Menerapkan al-haq wal absar, dan absar basirah, basair fid din, memiliki pandangan dalam agama. Wa wasafahumullahu bikamali idrakil haq wa kamali tanfidi. Allah mensifati mereka sebagai hamba yang sempurna ketika mereka dapat mengetahui al-haq dengan basirah dan dapat menunaikan al-haq tadi dengan sempurna. Ini kata Ibnu Qayyim. Allah menyebutkan mereka sebagai hamba-hamba yang sempurna karena mereka punya basair, basirah. Basirah itu apa? Ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, "Qul hadi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Muhammad, "Hadi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah di atas agama Allah." Basiratin, di atas basirah. Apa arti basirah di sini? Ilmu. Kenapa Yakub? Kenapa Ibrahim? Kenapa Ishak Allah puji? Karena memiliki ulul aidi, memiliki kekuatan, wal absar, memiliki ilmu. Kekuatan dalam apa? Kekuatan dalam menerapkan kebenaran. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa anqasibun nas fi hadzal maqam arba'atu aqsam. Manusia dalam perkara ini terbagi menjadi empat bentuk, empat kelompok, yaitu antara ilmu dan amal. Ilmu itu basirah, tanfidul haq itu amal. Dalam dua perkara ini manusia akan sempurna sesuai dengan kesempurnaan dalam dua perkara ini. Tapi manusia dalam dua perkara ini terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, fahuwa asyraful aqsam min khalq wa akramum 'ala Allah. Mereka adalah orang yang paling mulia. Kelompok yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah, yaitu kelompok yang ilmunya sempurna dan amalnya sempurna. Ilmu tentang al-haqnya benar dan penerapan tentang al-haqnya pun benar. Ini orang yang paling sempurna. Yang kedua, wa qismu tsani aksuha ula. Lawan dari orang tadi. Enggak ada ilmu, ilmunya enggak ada, melamalkan kebenaran juga tidak. Man la basirata lahu fid din, yang enggak ada ilmu dalam ilmu agama. Wala quwata ala tanfidil haq, dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Wa hum aktsaru hadzal khalq, dan ini banyak di zaman sekarang. Ilmu enggak ada, beramal juga tidak. Tapi paling banyak komentar dalam masalah agama, ya subhanallah. Ini bahaya. Orang kalau tahu dia sakit dan dia kurang, dia akan berusaha memperbaiki dirinya, mencari obat dan menutupi kekurangannya. Tapi orang kalau gak tahu kalau dia sakit dan dia kurang, bahkan dia merasa dirinya sempurna, orang seperti ini sulit diperbaiki. Sama seperti itu juga orang, kalau dia sadar dia gak punya ilmu, amalnya kurang, ini masih lebih baik daripada orang gak sadar, sudah tidak berilmu, tidak sadar, tidak ada ilmu. Sehingga kalau ada sesuatu fatwa yang bertentangan dengan ketidak ada ilmuannya, dia tolak. Menolaknya bukan karena ilmu, karena enggak sesuai dengan nafsunya, ya Rabbi. Ini kata para ulama, jahil murakkab. Apa itu jahil murakkab? Ini orang bodoh yang enggak sadar kalau dia bodoh. Bahkan dia merasa dirinya pinter. Lah ini enggak bisa sembuh. Kalau orang bodoh dan dia sadar dia bodoh, dia akan cari obat supaya dia pinter, belajar. Tapi orang bodoh enggak sadar dia bodoh, didebat, dia merasa paling pinter, enggak bakalan pernah selesai. Yang ada hanya ifsad, merusak. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang kedua ini orang seperti ini. Udah enggak ada ilmu, tidak menerapkan ilmu. Bahkan mengajak orang lain kepada pemahaman dia. Ya subhanallah. Dia sendiri salah, dia sendiri enggak benar, ngajak orang lain kepada pemahaman dia. Ketika dia disalahkan atau diluruskan, dia malah mengatakan, ini ikhtilaf, terserah saya. Ya subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Seolah-olah nanti akhirnya kaum muslimin berpecah. Kok Islam sama Islam pecah sih? Sebenarnya Islam sama Islam tidak pernah pecah. Pasti salah satunya di luar Islam dan keluar garis dari keislaman. Islam itu satu, Al-Quran itu satu, Quran itu satu. Kalau semua berpegang kepada yang satu, tidak akan mungkin perpecahan ada. Tapi terjadinya perpecahan itu gara-gara salah satunya tidak berada di garis yang satu. Islam itu tidak akan pernah berpecah. Yang menyebabkan orang berpecah ketika orang tidak mau kembali kepada Islam. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, nanti kita akan bahas lagi. Empat golongan tadi, kita sudah mengambil dua golongan. Tinggal dua golongan lagi yang akan kita bahas nanti ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sedikit lagi bahwa kita sedang membahas tentang kesempurnaan makhluk, kesempurnaan hamba itu apabila dua usul ini, dua pondasi ini sempurna. Ilmunya sempurna dan amalnya sempurna. Semakin sempurna ilmu dan amal, semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ilmu dan kekuatan mengamalkan ilmu ini merupakan dua kekuatan yang menyebabkan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi yang kita baca, wadkur ibadana wadkur abadana abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mereka memiliki kekuatan dan absar, basirah, pandangan ilmu. Ini kelompok yang pertama, ilmunya kuat dan penerapan ilmunya pun kuat. Kelompok yang kedua adalah ilmunya tidak ada, penerapan ilmunya pun enggak ada, amalnya pun enggak ada. Dan ini kata Ibnu Qayyim, hum aktsaru hadzal khalq. Kebanyakan makhluk seperti ini. Humul ladzina ru'yatuhum qadal 'uyun wa hamal arwah wa saqamal qulub yudayyiquna diyar wa yaghluna as'ar. Walastafadu bisuhbatihim illa ar wa shanar. Mereka ini, orang yang kelompok kedua ini, yang ilmunya enggak ada, amalnya juga enggak ada, pendapat mereka itu hanya menyakitkan hati, memanaskan jiwa, menyempitkan bumi, menaikkan harga-harga. Walastafadu bisuhbatihim, tidak ada faedah berteman dengan orang seperti ini. Illa aru wa syanar, kecuali orang-orang yang hina dan rendah. Ini kelompok yang kedua. Wa qismu tsalits, kelompok yang ketiga, man lahu basirah bil haq wa ma'rifatu bih. Kelompok yang kedua adalah orang yang punya basirah, punya ilmu, punya pandangan, wa ma'rifatul haq, dia juga tahu tentang kebenaran. Tahu tentang dalil, tahu tentang Quran, tahu tentang hadis. Tapi apa? Walakinnahu dha'ifu la quwwata lahu min tanfidi wala da'wati ilaihi. Akan tapi dia lemah. tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran tadi, untuk mengamalkan kebenaran tadi, dan tidak ada kekuatan untuk mendakwahkannya. Sehingga ilmunya la yanfa, enggak bermanfaat. Ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amal. Ini ilmu yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Dia punya ilmu, tahu yang benar, tahu al-haq, tapi tidak mau menunaikan kebenaran. Biasanya faktornya adalah nafsu. Nafsu ini biasa jadi faktor paling utama, dikarenakan takut kehilangan dunia atau takut kehilangan jabatan. Yang kedua, bisa jadi faktor yang kedua, dia sudah ada ilmu, tahu yang benar, tapi yang dia cari adalah ridho manusia. Maka kalau seorang ingin beramal ilmu agama tapi masih mencari ridho manusia, dia tidak akan bisa menerapkan agama ini dengan sempurna. Karena ridho manusia itu, manusia kalau mau diikuti perkataannya tidak akan pernah habis mereka membicarakan kita sampai kita mengikuti keinginan mereka. Tidak akan pernah habis. Seorang tidak akan bisa menerapkan ilmu agamanya, menerapkan ilmunya, kecuali dia harus bertekad yakin saya mencari ridho Allah. Maniltamasa ridho Allah bisakhatin nas, barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia murka, walaupun manusia benci, Allah akan ridho kepada dia dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Karena hati manusia dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maniltamasa ridho nas bisakhatillah, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepada dia dan Allah akan jadikan manusia murka kepada dia. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini yang ilmunya enggak ada, amalnya enggak ada, maka pendapat-pendapat mereka tidak lain hanya menyebabkan kesakitan, saqamul qulub, sakitnya hati, wadayiquna diyar, menyempitkan dunia, wayaquluna as'ar, menaikkan harga-harga, walustafadu bisuhbatihim, enggak ada faedahnya berteman dengan orang seperti ini, illa aru wasyanar. Wal qismu tsalits, man lahu basira bil haq wa ma'rifatu bih walakin dha'if la quwwata lah ala tanfidhi wa la da'wati ilaih. Hadal mu'min dha'if. Yang ketiga adalah orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu menerapkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ini adalah keadaan orang mukmin yang lemah. Al mu'min qawi khairun wa ahabba ila Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, mu'min qawi ahabbu ila Allah wa mu'min qawi ahabbu ila Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Kuat, kata para ulama, kuat di sini kuat apa saja? Kuat fisiknya dalam berperang, kuat ilmunya dalam berhujjah, kuat amalnya dalam melakukan, kuat tekadnya dalam kebaikan, itu namanya mukmin qawi. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Wa qismur rabi, yang keempat, jenis yang keempat adalah man lahu quwwah wa himmah wa azimah. Dia punya kekuatan, dia punya tekad, dia punya semangat, dia punya keinginan kebenaran, walakinna dha'iful basirah fid din, tapi ilmunya lemah. Semangatnya besar, ilmunya lemah. Ingin banyak beramal tapi kurang ilmunya. Ingin berdakwah tapi enggak punya modal. Ini yang keempat. La yakadu yumayyizu bainal awliya'i rahman wa awliya syaitan. Orang seperti ini hampir enggak bisa membedakan yang mana wali Allah dengan wali syaitan. Pokoknya kalau udah pakai songkok, pakai sorban dililit-lilit, wali Allah. Kenapa? Dia punya semangat. Pokoknya udah pakai jubah, minyak wanginya nyengat, itu wali Allah. Kenapa? Gak punya ilmu membedakan. Yang lebih parah lagi kalau belum dikatakan wali, kalau belum bisa terbang. Jadi siapapun yang bisa terbang dianggap wali Allah. Jadi kalau seandainya tukang sulap dipakein kosorban, jadi wali Allah bagi mereka. Subhanallah. Ini orang punya semangat agama, punya keinginan agama, tapi gak bisa membedakan yang mana ular, yang mana kayu. Kayak orang jalan di malam hari, pengen cari kayu, gak peduli yang mana ular, yang mana kayu, semua diambil. enggak sadar ternyata matok dia dan meracuni dia. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang keempat, la yakadu yumayizu baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan. Hampir-hampir enggak bisa membedakan wali Allah dan wali syaitan. Bal yahsabu kullu sauda tamarah. Dia sangka semua yang hitam itu kurma. Wa kullu baydha sahma. Dia sangka setiap yang putih itu adalah saham. Gaji. Yahsabu waram sahman, sehingga sesuatu yang racun dianggap gaji. Wa dawa nafi saman, sehingga obat yang bermanfaat dia sangka racun. Enggak tahu yang benar, enggak tahu yang hak, enggak tahu yang salah. Dan ini pun banyak, Pak. Betapa banyak orang luar biasa semangat agamanya, semangat ibadahnya tinggi. Tapi ternyata akidahnya salah. Enggak tahu yang hak, enggak tahu yang batil. Ketika dia jelaskan tentang yang batil, malah dia ta'asub, sudah buta matanya. Enggak tahu mana minta sama Allah, enggak tahu mana minta sama selain Allah. Yang penting udah pakai Al-Fatihah, terserah mintanya kemana, tetap kata dia ke Allah. Padahal belum tentu. Tidak semua yang pakai Al-Fatihah berarti minta ke Allah. Al-Fatihah bisa jadi pembuka, tapi lebihnya doanya mintanya ke siapa? Sama seperti orang awalnya masya Allah, doanya Allahumma salli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat yang sempurna kepada sayyid kami, tuan kami Muhammad. Masya Allah, salawat. Tapi ternyata ketika di dalamnya, didalami lagi, diteruskan lagi, mintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Punya semangat, tapi enggak punya ilmu. Ini pun hati-hati. Sehingga enggak tahu dia sudah terjatuh ke dalam sumur kesalahan. Ini tingkatan yang keempat orang. Dan orang seperti ini pun banyak. Maka orang yang paling bersyukur kepada Allah, ketika Allah berikan dia ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berikan dia rizki berupa pemahaman. Ilmu yang bermanfaat, rizki berupa pemahaman yang mengantarkan kepada amal. Semakin sempurna ilmunya, semakin sempurna amalnya, semakin mencocoki apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi semakin jauh dia daripada ilmu dan amal, semakin jauh dia dari Allah. Dari inilah kita pahami, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu dalam keseharian kita. Kita butuh ilmu bagaimana marah sama istri kita. Sebagian orang menganggap, waduh, yang namanya sudah ngaji, sudah jenggotan, udah sholat malam, gak boleh marah. Iya, gak boleh marah. Sehingga apapun dilakukan istri, gak boleh marah. Kenapa? Sabar. Bukan. Marah itu gak tercela kalau tetap pada tempatnya. Yang tercela itu ketika marah tidak diletakkan pada tempatnya. Ketika harus marah dan tidak marah itu tercela. Agamaku Islam dicela. Jilbab diolok-olok. Jilbab dipermainkan, sholat dipermainkan. Sabar saya mah. Saya mau orang yang sabar, gak marah. Cuma bukan sabar, itu namanya lemah. Lemah ilmu. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasar lemah ilmu berarti apa, Pak? Hah? Bodoh, subhanallah. Hah? Ya itu lemah ilmu namanya. Marah itu boleh pada tempatnya. Cemburu itu boleh pada posisinya. Tapi yang tidak boleh ketika melebihi batas dan tidak pada tempatnya. Ini yang tidak boleh. Di sini juga dikatakan, ya, walaysa fi haula man yasluh li imam. Maka tiga kelompok ini tidak boleh menjadi imam. La huwa maudhu' laha siwa qismul awwal, kecuali kelompok yang pertama saja yang sempurna ilmunya dan sempurna amalnya. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada jalan kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Sabar dalam amalnya, sabar dalam kekuatannya, sabar dalam keyakinannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Yakin itu adalah buah daripada ilmu. Sabar itu adalah buah daripada amal. Ketika sabar dan ilmu, sabar dan yakin seorang akan bertemu dengan Allah. Ketika itulah Allah jadikan waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Kami jadikan dia pemimpin a'immah yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk jalan kami. Wa akhbara subhanahu annal bisabar wal yakin nalu imamatu fid din. Allah mengabarkan dalam ayat ini, dengan sabar dan yakin seorang akan menggapai imamah fid din, kepemimpinan dalam urusan agama. Wa haula'i humul ladzina istasnahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah kecualikan. Min jumlatin khasirin, dari termasuk orang-orang yang merugi. Wa aqsama bil asr, Allah bersumpah dengan waktu. Alladhi wa zaman as-sa'al khasirin wal rabihin, yang di sana adalah zaman, waktu itu adalah masa yang di sana orang-orang berusaha, baik orang-orang yang rugi ataupun orang-orang yang beruntung. Ala anna man adahum fahuwa minal khasirin, adapun selain dari mereka maka itulah adalah orang-orang yang merugi. Allah musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bahwa maksiat itu bisa membutakan hati, artinya bisa menyebabkan hati tidak bisa menilai yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sehingga yang hak dianggap batil, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, dan ini sangat banyak. Yang hak harusnya dicintai malah dia benci, yang kemaksiatan yang harusnya dibenci malah dia cintai, dan ini banyak. Maka itu kita pun penting berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batil warzuqna tinab. Terus doa ini diulang kapanpun kita, apapun permasalahan agama, kalau kita ragu, baca doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Ya Allah, nampakkan kepadaku itu kebenaran, itu adalah kebenaran. Warzuqna tiba'a, dan berikan aku rizki untuk mengamalkan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batil batil, tampakkan kepadaku kebatilan itu kebatilan. Warzuqna tinaba, berikan aku rizki agar aku bisa menjauhkan kebatilan tadi. Ilmu, kekuatan ilmu mengangkat derajat, kekuatan amal mengangkat derajat. Dua-duanya ini yang menyebabkan manusia makhluk atau manusia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang mencari ilmu, dia akan Allah muliakan, tapi dia akan lebih mulia ketika ilmunya diamalkan. Tapi ketika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu malah hujjah alaih, malah ilmu itu akan menjadi hujjah bagi dia. Allah musta'an. Ini yang bisa kita bahas di malam ini. Semoga kita dipertemukan di pertemuan akan datang. Ya, bagi ada pertanyaan dipadol persilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanala ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.